ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. Inilah kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca di kitab Al-Jadid Fi Isyar, kitab Tauhid yang tulis oleh Fadilah Syekh Muhammad Ibn Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Qala ma'alim rahimahullah ta'ala Qala Al-Qamah Ibn Qais Ibn Abdillah An-Nukhai Al-Kufi Inkibar Tabi'in wa Ulama'ihim. Telah berkata Al-Qamah rahimahullah ta'ala, dia termasuk dari ulama kibar dari kalangan tabi'in. Huwa ar-rajulu tusibuhu al-musibatu faya'lamu anaha min indillah fayarda wa yusallim. Bahwasanya ada seseorang yang terkena musibah, tertimpa musibah, lalu dia mengetahui orang tersebut bahwasanya musibah tersebut dari sisi Allah, dari takdir Allah, lalu dia ridha terhadap yang menimpa dirinya, kemudian menyerahkan dirinya, jiwa raganya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berkata Syekh rahimahullah ta'ala, masa itu asal dianggap sunahnya tidak terbab حيث دارت الآثار على أن القمع رحمه الله تعالى يرى أن الصراع على مصائب وتسليم من علامة الإيمان. Maka asar ini menunjukkan bahwasanya Al-Qamah salah seorang dari kibar ulama tabi'in berpendapat bahwasanya sabar terhadap musibah-musibah yang menimpanya dan menyerahkan dirinya pasrah terhadap Allah SWT ini termasuk dari alamat keimanan, tanda-tanda keimanan seseorang. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku dan korbanku, hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini realisasi bentuk keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Manusianya hamba Allah saja, hamba yang lemah, tidak berdaya. Di hadapan Rabbul Alamin, penguasa jagat raya, yaf'alu ma yasha, dan Allah SWT akan melakukan apa yang dikehendakinya. Sedangkan seorang hambanya menerima, sabar, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Malik rahimahullahu taala wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala isnadani fin nasi huma hum kubra atana bin nasab wan yahdu ala mayyit. Riwayat Muslim. Dan di dalam sahih Muslim dari hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, dua golongan yang ada di tengah-tengah manusia, yang keduanya masuk ke dalam kekufuran. Termasuk dari sifat-sifat kekufuran, at-ta'nu fil nasab, yaitu mencela nasab dan menghinakannya. Sehingga tatkala seorang bertikai dengan saudaranya, ini harus benar-benar mengontrol lidah dan mengontrol akalnya agar jangan sampai mencerca, melecehkan nasab. Dia yang salah, yang dicacat bangai. Tidak boleh seperti ini. Dia yang salah, yang dicacati nasab, nasabnya dia, bapaknya, mbah-mbahnya. Padahal nasab ini tidak bisa menentukan. Walaupun terkadang nasab ini juga berpengaruh terhadap generasinya, namun tidak mesti. Sehingga hati-hati. Terlebih-lebih tatkala generasinya telah berubah. Dulu misalnya nenek moyangnya berbuat kejelekan sehingga terkenal dengan kejelekannya misalnya. Sedangkan anak-anaknya telah berubah menjadi orang-orang baik, menjadi orang-orang soleh. Dan tentunya orang itu terkadang terjatuh ke dalam kesalahan dan kekhilafan. Maka tidak boleh serta-merta kemudian apa? Menyandarkan nafsatnya kepada dari nasar-nasar yang jelek. Tidak boleh seperti itu. Karena mencela orang yang mati tentunya tidak boleh, tidak ada gunanya. Orang yang mati yang memang jelek itu sudah urusan mereka. Tanggung jawabnya sudah tanggung jawab sendiri-sendiri. Kita tidak perlu mencela orang yang telah mati, walaupun mereka melakukan jelekan. Kalau ada pun memperingatkan perbuatan-perbuatan yang jelek atau tidak meniru mereka, maka tidak mengapa. Namun dengan kalimat dan bahasa yang baik. Waniyahatu alal mayyit, sifat kufur yang kedua adalah niyahah, meratap. Airab usab fi ti'dadi mahasinil mayyit, berteriak-teriak dengan menyebut-nyebut kebaikan mayit. Kalau memang benar itu orang yang meninggal itu baik, harusnya apa? Bersyukur kepada Allah SWT. Karena tidaklah seseorang itu berbuat kebaikan kecuali dengan rahmat Allah SWT, dengan petunjuk Allah SWT. Orang bisa menjadi baik, bisa beramal baik karena apa? Hidayah dari Allah SWT. Tidak usah disebut-sebut. Justru lebih banyak bersyukur kepada Allah SWT yang Maha membimbing seseorang untuk berbuat kebaikan. Terlebih-lebih kalau teriakannya teriakan yang menunjukkan atas tidak terimanya takdir Allah SWT ini yang berbahaya. Orang bisa menjadi batal keislamannya karena apa? Karena mencela Allah SWT, berprasangka juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini juga dijaga. Tatkala keluarga, saudara terkena musibah, maka disunahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah, dan sesungguhnya segala sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembalinya seseorang yang Allah SWT berikan hidayah di atas petunjuk, di atas al-haq, maka ini tanda-tanda seseorang akan mendapatkan kemenangan mati di atas Islam, di atas sunnah. Ini adalah suatu kemenangan. Tidak perlu di lo sedih. Bahkan kematian adalah pintu pertama untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah harapan. Katalah ada seorang soleh yang meninggal, maka kita apa? Hati kita tergerak. Apa? Kepengen menjadi soleh seperti dia, sebagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim. Tatkala ada seorang sahabat yang meninggal, kemudian disolati oleh Rasulullah SAW, didoakan, maka orang yang sahabat ini berkata, Tuhan dengannya, jangan saya didoakan oleh Rasulullah SAW. Begitu. Pengen apa? Seperti orang-orang yang soleh yang didoakan oleh orang-orang soleh yang lainnya. Sebaliknya kalau orang yang meninggal orang yang tidak baik, maka ini sebagai ibrah, sebagai peringatan untuk apa? Membersih diri-diri kita. Jangan sampai kita mati dalam keadaan lalai dalam bermaksiat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa kebaikan-kebaikan. Jangan menjadi orang-orang yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan melihat seperti itu, kita akhirnya apa? Berhati-hati menata amal kita lagi. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam dosa, ke dalam maksiatan, kemaksiatan, kemudian di waktu itu Allah SWT memanggil kita. Beratnya itu bila. Sehingga kita takut untuk berbuat kejelekan, takut berbuat kemaksiatan. Mati di atas kebid'ahan yang seperti ini berbahaya. Tidak di atas sunnah Rasulullah SAW. Kita patut kasihani. Semoga Allah SWT mengampuni mereka, sehingga kita berbenah-benah diri, memperbaiki amal kita, agar kita mati dalam keadaan yang baik di atas sunnah, di atas Islam. Nah, salam sering rahmatullah, masalah niyah. Meratap ini dibolehkan kalau hanya sebatas menangis, menangis boleh, namun tidak mengeraskan suara tangisannya. Melelehkan air mata boleh, karena ini termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kasih sayang. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang menghadapi sakaratul maut, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis, meneteskan air mata, bersedih. Maka ditegur oleh sahabat yang lain, "Wahai Rasulullah, engkau melakukan seperti itu. Maksudnya, kenapa engkau harus menangis?" Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ini adalah rahmat. yang Allah SWT berikan kepada orang-orang yang berkasih sayang. Sehingga sekedar menangis tidak mengapa, asal tidak meninggikan suara. Dan mengontrol lisannya agar tidak meratap. As-sabru fi sadamatil ula, bersabar saat kalian hadapi musibah ini pada pukulan yang pertama. Sehingga sabarnya seseorang ini dari awal peristiwa. Tentunya ini membutuhkan ilmu pengetahuan agar apa, bersabarnya tidak terlambat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sahabiah yang menangis di sisi kuburan anaknya yang telah mati, kemudian meratap, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatnya untuk bersabar. Maka tadi dia bersabar. Kau tidak mengalami sendiri, ini anakku satu-satunya mati. Dalam keadaan tidak tahu di belakangnya bahwasanya yang berkata tersebut adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala selesai diberitahu bahwasanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau minta maaf. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "As-sabru ala sadmatil ula." Kesabaran itu pada pukulan yang pertama. Qala Syarih rahimahullah ta'ala Syarul Imali, lambakan al-islamu wabatilan li jami'i ibadatul jahiliyah alatila dan sajimu ma'a mabadil Islam ar-raqiyah. Akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis hadis anna ta'na fil nasabi wan niyaha al-mayyit umamin kisal al-kufri. Di mana Islam inilah agama yang memberantas seluruh bentuk-bentuk adat jahiliyah, yang adat-adat yang tidak selaras dengan prinsip Islam yang tinggi. Seperti sifat yang kedua tadi, yaitu mencela nasab dan meratap mayit. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabarkan di dalam hadis ini bahwasanya mencela nasab dan niyahah meratap atas mayit, maka dua sifat ini dua sifat kekufuran. Allati saya baka fi hadhil ummah wa zalika fi ma'radit tahdhir minha lima fi hataini khaslataini min asyururil 'amah aw al khassah. di mana kedua sifat ini menanggung sifat kekufuran yang akan terus tetap ada di umat ini, yaitu umat Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Sehingga ini adalah bentuk pemaparan sebagai tahdzir, peringatan dari kedua sifat ini, yaitu sifat yang jelek dan akan menyebar kejelekannya ini secara umum dan secara khusus. Dan secara umumnya manusia tertimpa seperti itu, maka akan berbuat. Tatkala dia tidak mengetahui syariat, tidak mengetahui larangan tentang berlebihan dalam niahan, meratap dengan melampar TV, merobek baju, tidak terima terhadap takdir Allah SWT, maka ini apa? Kejelekan yang akan merata. Dan juga akan menimpa seorang muslim yang dia tidak belajar tentang ilmu, belajar tentang larangan ini. Fatanu bin nasabi jarahun lishu'ir akharin wa ta'ala alaihim biduni mubarrarin, dan mencela nasab ini adalah sesuatu yang akan menimpa kejelekan, menimpakan kejelekan kepada orang lain dan merasa, dan dirinya tentunya akan melampaui batas. Dari perkara-perkara yang sesungguhnya tidak dibolehkan mencela nasab. Bentuk melanggar kehormatan orang lain dan menginjak-injak martabat orang lain dengan mencela nasab. Wa niyahatu 'alal mayyit tahdidun li asari ahli mayyit. Dan meratap terhadap mayit ini akan selalu membangkitkan perasaan sedih kepada si mayit, terlebih-lebih kalau meratap ini dijadikan sebagai acara tahunan, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok sesat Syiah Rafidhah, menjadikan kematian Al-Husain menjadi hari berkabum seluruh dunia dengan amar ratap. Setiap surah seperti itu dijadikan hari yang berulang-ulang setiap tahun. Maka ini bid'ah yang sangat jelek. wa ta'wilu li amri al-musibati wa i'tiradi ala qadar. Dan tentunya dengan meratap akan melebih-lebihkan perkara-perkara dari musibah tersebut. Harusnya musibah ini hanya sebagai apa namanya, sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Namun dilebih-lebihkan, akhirnya menjadi sesuatu yang ternilai sebagai kejelekan. Dan terlebih-lebih musibah itu kalau disadarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah bentuk kekufuran. Dan juga meratap ini akan bisa mengingkari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa liban ma yusahibuha al-kadhib ala Allah. Dan mayoritasnya orang yang meratap ini akan berdusta di atas Allah, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memuji-muji si mayat, tentunya apa? Akan memuji-muji sesuatu yang terkadang berlebihan, bahkan sering. Engkau adalah orang yang baik, engkau adalah orang yang ini, engkau adalah orang yang itu, engkau adalah orang yang ini. Terlebih-lebih kalau meratapnya ini dibayar sebagai pekerjaan, tambah parah lagi. Semakin senang orang mendengarkan, makin senang dan semakin besar bayarannya. Dan ini tambah parah lagi kerusakan. Bitazkiyatil mayyit wa ra'ihi fawqa manzilihi. Berdusta atas nama Allah di dalam memuji-muji si mayat dan mengangkat kedudukannya di atas kedudukan yang layaknya. Sehingga kita tidak perlu memuji-muji mayat. Terlebih-lebih pujiannya ini pujian yang hiperbol, berlebih-lebihan. Makanya lah bentuk kedustaan. Qala syarih rahimahullah ta'ala, fawaid faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu ta'am fin nasab baniyah al-mayyit. Haramnya mencela nasab dan meratap di mayit. Asalnya al-isyaratu ila anna hadainil khaslatain saya berkoyani fi hadhi ummah. Isyarat bahwasanya kedua sifat ini, yaitu mencela nasab dan meratap si mayit, ini akan terus ada. Ada saja yang melakukan di umat ini. Dan ini banyak kita saksikan. Asal sahabat yakunu bil insan syai'un min hisal kufri walai abdu kafiran. Terkadang manusia itu terjatuh ke dalam sifat-sifat kekufuran, namun tidak ternilai sebagai kafir beneran. Hanya melakukan perbuatan-perbuatan kafir, namun tidak mengeluarkan dirinya dari Islam. Atau alias kufrun duna kufrin, melakukan kekufuran yang tidak sampai seseorang terseret ke dalam kekafiran yang besar yang mengeluarkan dirinya dari keislaman. Seperti ini, kedua sifat ini, mencela nasab, ini adalah termasuk perbuatan-perbuatan kekufuran. Itu juga meratap, ini juga termasuk dari apa? Sifat-sifat kekufuran. Namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kalau sebaliknya menyanjung, menyanjung nasab, malah naik mungkin. Ya menyanjung ya. Dilihat dia dulu. Ya, kalau menyanjung orang jangan di hadapannya. Kalau menyanjung orang jangan di hadapan orang yang disanjung. Kalau menyanjungnya bentuk berita, kemudian tidak ada orangnya, dikatakan kepada orang lain, maka tidak mengapa. Namun tidak boleh berlebihan. Menyanjung orangnya yang di hadapan ini akan apa? Akan menyeret orang yang disanjung menjadi sombong, menjadi bangga diri, dan ini akan, ini berbahaya seperti ini. Nah, akhirnya dirinya menjadi tinggi, akhirnya merendahkan yang lain, sombong. Dan ini adalah larangan yang tegas, keras. Di dalam surat Al-Riwayat, jika engkau dapati seseorang menyanjung di hadapan engkau, maka taburkanlah debu di atas kepalanya. Agar apa? Agar berhenti menyanjung. Agar dia tahu bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan yang tidak baik, akan menghantarkan orang yang disanjung menjadi berlebihan, menjadi sombong, bangga diri. Innallaha yuhibbul farihin. Allah SWT tidak suka terhadap orang-orang yang membanggakan dirinya. Ar-rabi'a nahyul itsnah al-islam an kulli ma yu'addi ila firqah. Yang keempat, Islam melarang setiap perbuatan-perbuatan yang akan mengakibatkan perpecahan. Seperti apa? Mencela nasab. Orang kalau sudah saling celah mencela, nafsunya tidak terkontrol. Yang dicela bukan hanya dirinya, namun yang dicela akhirnya orang lain, bahkan keluarga-keluarganya, bahkan nasabnya, akan menjadi lebih luas dan melebar perpecahannya. Bukan satu dengan satu orang kalau seperti ini. Kalau sudah mencela nasab, ini akan apa? Mengakibatkan seluruh keluarga akan tercatati semua. Bahkan seluruh kabilah akan tercatati semua. Sehingga apa? Bisa perang suku. Hanya akibat apa? Satu orang dengan satu orang yang salah. Satu orang namun dengan apa? Dengan cercaan nasab. Mencela orang-orang yang di belakang orang yang dicela, ini berbahaya. Bisa menimbulkan peperangan. Dan inilah dosa besar. Dia akan menanggung seluruh akibat yang membuat orang banyak menjadi apa? Melampaui batas. Akhirnya bertengkar, berperang. Tidak jarang saling bunuh-bunuh dalam rangka apa? Membela hamiyah, membela sukunya, membela leluhurnya. Hanya disebabkan tak menasab, mencela nasab, berbahaya. Munasabatul ayat, munasabatul hadis lil bab, pesan hadis terhadap bab. Sudahlah hadis ala ta'zimin yang al-munab yang disabar alladhi huwa min alamati iman. Hadis ini menunjukkan atas haramnya meratap yang akan menghilangkan kesabaran. Karena bersabar di atas musibah yang menimpanya adalah termasuk dari tanda-tanda keimanan. Bahwasanya segala musibah yang menimpa dirinya datang dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menjadi keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa kepada manusia. Allah taala subhanahu wa taala